Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. طيب بارك فيكم. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat pengingat untuk kalian. Afala taqilun, lalu mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian yang cerdas? Qala Al-Syaikh As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi. Laqad anzalna ilaikum ayyuhal mursal ilaihim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib kitaban jalilan wa Qur'anan mubinan. Fihi dzikrukum ay syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum in tadakkartum bihi ma fihi minal akhbar as-sadiqah fa taqattumuha wa amtasaltum ma fihi minal awamir wa ijtanabtum ma fihi minal nawahi irtafa'a qadrukum wa aduma amrukum afala ta'kilun ma yanfa'ukum wa ma yadurukum kaifa la tarbawna wa la ta'maluna ala ma fihi dikukum wa syarfukum fi dunya wal akhirah falau kana lakum aklun lasalaktum hadas sabila falamma lam tasrukuhu وَسَلَكْتُمْ غَيْرَهُ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي فِيهَا ذُعَاتُكُمْ وَخِسَّتُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشَقَوَتُكُمْ فِيهِمَا أُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ مَأْكُولٌ صَحِيحٌ وَلَا رَأْيٌ رَجِيحٌ. Artinya sungguh kami telah menurunkan kepada kalian, wahai Rasul yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, sebuah kitab yang mulia, Al-Quran yang sangat jelas di dalamnya terdapat penyebutan untuk mengingat kalian. Terdapat kemuliaan kalian, terdapat sesuatu yang membanggakan kalian dan yang meninggikan derajat kalian. Jika kalian mau memperhatikan kandungan Al-Quran berupa berita-berita yang benar, kemudian kalian meyakininya, kalian melaksanakan perintah-perintahnya, dan kalian menjauhi larangan-larangannya, maka akan terangkat kedudukan kalian dan akan semakin besar keadaan kalian. Tidakkah kalian mau menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian memahami apa yang bermanfaat untuk kalian, apa yang membahayakan kalian? Bagaimana kalian tidak ridha, kalian tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran yang merupakan sesuatu yang mengingatkan kalian, yang menyebabkan kalian mulia dunia akhirat. Seandainya saja kalian memiliki akal yang cerdas, niscaya kalian akan menempuh jalan ini. Akan tetapi ternyata kalian tidak menempuhnya, malah menempuh jalan-jalan yang lain yang justru menjadi kerendahan dan kehinaan kalian dunia akhirat, dan menjadi sebab sengsaranya kalian dunia akhirat. Maka dapat diketahui kalian tidak memiliki akal yang benar, juga tidak memiliki pendapat yang baik. Wa hadhihi al-ayah mustaqaha ma waqa'a fa innal mu'minina bir rasuli alladziina tadhakkaru bil qur'ani min as-sahabati faman ba'dahum hasala lahum min ar-raf'ati wal uluhi al-bahiri was-sawti was-sayti al-'azimi والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به وتزكى به من المقت وضعة والتدسية والشقاوة فَلَا سَبِيلَ إِلَى السَّعَدَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِتَذَكُّرْ بِهَذَا الْكِتَابِ. Ayat ini benar sesuai dengan kenyataan. Sungguh orang-orang yang beriman dengan Rasul, yang betul-betul memperhatikan Al-Quran, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelah mereka, mereka mendapatkan ketinggian derajat, ketinggian kedudukan yang membanggakan, keagungan nama baik, kemuliaan, mengungguli raja-raja di zamannya, sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagaimana pula telah diketahui betul-betul terjadi orang yang tidak mau menegakkan kepalanya sama sekali untuk mempelajari Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak membersihkan dirinya dengan Al-Quran. Dia mendapatkan kemurkaan, mendapatkan kerendahan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kesengsaraan. Maka kesimpulannya, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan memperhatikan kitab Al-Quran ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-10 ini, ikhwana fiddin a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelasnya menyampaikan kepada kita semua bahwa Al-Quranul Karim ini bisa menjadi barometer keadaan hamba. Barang siapa yang memperhatikannya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Sebaliknya, para siapa yang tidak mau menerima Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan serta kesengsaraan dunia akhirat. Oleh sebab itulah, orang yang berakal cerdas akan menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Sedangkan orang yang tidak cerdas, akalnya tidak cerdas, maka akan mencampakkan Al-Quran di balik punggungnya. Tayyib, fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, anna al-Qur'an al-Karima munazzalun min Allah Ta'ala litadakkuri ma fihi min al-akhbar as-sadiqah. Bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhatikan dan dipelajari berita-berita yang benar yang ada di dalamnya. Tidak semata-mata untuk bangga-banggaan sebagai kitab suci umat Islam, tapi diturunkan itu untuk diperhatikan, dipelajari kandungan berita-berita yang benar yang ada di dalamnya. Barakofikum. Al-Faidatu Asaniyah. Annallaha Ta'ala rafa'a bihadal Qur'ani man amana bihi wa amila ma fihi wa wada'a bihi malam yafa ra'san walam yahtadi bihi. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat dengan Al-Quran ini bagi orang yang mengimaninya dan mengamalkannya. Dan Allah merendahkan derajat orang yang tidak menegakkan kepalanya dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Baik. Al-Fa'idatu As-Sabisah. Fihi fazilatun kabiratun lil Qur'anil Karim wa ahlihi. Di dalamnya, di dalam firman Allah Ta'ala terdapat keutamaan yang sangat besar bagi Al-Quran dan Ahlul Quran. Wahunaka fadha'il kathira. Lil-Quran wa ahli. Di sana, dalam tempat-tempat yang lain, terdapat keutamaan-keutamaan yang banyak bagi Al-Quran dan Ahlul Quran. Al-awwal, ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang pertama, yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, insyaallah belajar Al-Quran menjadi sebab orang itu menjadi sebaik-baik umat. Mengajarkan Al-Quran juga demikian, bisa menjadi sebab dia sebagai sebaik-baik umat. Asani, ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله Idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin 'idhamin simanin قلنا نعم قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum, tidakkah kalian senang idza raja'a ila ahli, ketika pulang menemui keluarganya, ayyajida fihi salasa khalifatin idhamin sinamanin. Kemudian mendapati di dalam tempatnya ada tiga unta yang besar dan gemuk yang diberikan untuknya dengan cuma-cuma ya. Kami menjawab, ya senang. Oh. Rezeki nomplok namanya ya. Pulang ke rumah, ternyata di rumahnya ada tiga unta yang besar dan gemuk yang dihadiahkan kepadanya secara cuma-cuma. Senang apa tidak? Benar. Nah, iya, kami senang. Maka Rasulullah bersabda, qala fa salasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khalifatin idhamin simanin. Tiga ayat yang dibaca salah seorang dari kalian dalam sholatnya itu pahalanya lebih baik daripada mendapatkan tiga ekor unta yang besar-besar dan gemuk-gemuk secara gratis. Cuma tiga ayat ya, masya Allah. Bagaimana kalau 5 ayat, bagaimana 10 ayat. Nah, semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Nah, asalis ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabihi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sungguh Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Nah, masya Allah ya, saat itu kita sangat butuh syafaat. Apalagi kita hidup di akhir zaman, jauh dari masa-masa kenabian. Sudah jelas dosa kita itu termasuk yang paling banyak di antara generasi-generasi terdahulu yang dekat dengan masa kenabian. maka syafaat pada hari kiamat nanti sangat kita butuhkan. Di antara usaha untuk bisa mendapatkannya ialah rajin membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Arabi. Ma rawahu Muslim fi sahihihi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, bukan berarti baca Qurannya cuma surah Al-Baqarah saja ya. Setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Begitu cara memahami hadis ini. Jadi kalian juga harus memahami, bukan berarti kalau enggak di rumah enggak disyariatkan membaca Quran. Kan kami di pondok ya. Nah, enggak di rumah. Nah, ini berarti pemahamannya sempit. Disahkan juga demikian masuk dalam pengertian hadis ini. Sahkan itu sekarang adalah rumah kalian. Naam ya. Gitu. Terus kalian sisakan juga baca Quran. Tak cuma di masjid ya. Supaya sakanya tidak dijadikan sebagai tempat nongkrong setan-setan. Baik. Wallahu ta'ala al-bissawab. Masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran. Yang penting kita harus semangat ya membaca Al-Quran. Walaupun sudah hafid sekalipun, tetap dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.